bersyukur selalu bagi kasihmu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Oh, sebagai bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalam. Selalu bagi kasihmu.